Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku di mana pun anda berada, saya Adi Hidayat ingin menyapa anda dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman dan kemampuan untuk istiqamah dalam beramal saleh. Berbicara tentang amal saleh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang yang sangat luas untuk mengerjakan segala jenis kebaikan yang Allah ridai. Bahkan Allah pun meminta kita untuk mengajak orang-orang yang belum kenal dengan Allah, belum dekat, supaya memberikan jalan kepada mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang yang belum kenal dengan Allah ke jalan Rabbmu dengan cara yang bijak. Bijak, hikmah, tidak harus kemudian dengan kata-kata yang menawan, kata-kata mutiara, atau ta'lim yang kemudian menyentuh jiwa, itu bagus. Tapi juga ada sebagian bisa diartikan dengan profesi-profesi yang kita jalani, yang memungkinkan kita mengajak teman-teman atau lingkungan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda seorang karyawan, seorang pebisnis, seorang dosen, seorang pengajar, birokrat, diplomat, maka dengan profesi Anda, mari kita kemudian ajak orang-orang sekitaran kita untuk mengenal Allah dengan cara yang kita bisa. Di sini sekarang, saya sedang berada di Liverpool Football Club. Ya, Liverpool FC, tentunya di Liverpool, di Inggris. Ya, alhamdulillah seperti kita ketahui bahwa di antara pemain sepak bola yang sangat fenomenal saat ini adalah ya, satu di antara pemain Liverpool yaitu Mohamed Salah dan Sadio Mane. Dengan Firmino tentu dikenal dengan trio Firmansa, ya, Firmino, kemudian Salah dan Mane. Ya, di antara mereka, tentunya ada sebagian yang kita ketahui bahwa Mohamed Salah bukan sekedar bermain, bukan sekedar menjadi pemain sepak bola profesional, tapi juga bagaimana beliau berdakwah dengan gayanya, dengan caranya untuk memperkenalkan Islam kepada lingkungan sekitarnya. Selebrasi sujud yang biasa dilakukan tentunya bukan sekedar menjadikan trademark beliau ketika selesai mencetak gol, tapi juga bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat sekitar tentang kekuasaan Tuhannya, meringankan dan memudahkan Mohamed Salah untuk mencetak gol lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan hasilnya alhamdulillah bukan sekedar di Liverpool ini saja, tapi banyak juga di sekitaran Inggris dan juga wilayah sekitarannya yang dengan keadaan Mohamed Salah dan dakwahnya bisa mengenal bahkan memeluk Islam. Adi Hidayat dari Liverpool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.